datang menenangkan, bangkitkan kembali ubur perjuangan. Kau umpama mentari sinar menerangi, kau bagaikan pejuang sumber inspirasi. Nyalakan cahaya semangat, yakin jati diri. Ibu kaulah pertama yang ku cinta, tiada lainnya. Ibu kau yang ku rindu, tiada wujudnya. Meski kau jauh, hanya jarak telah memisahkan kita. Terima kasih.